السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. هاري ني هاري أحد تانغال 27 atau 28 Juli 2024 kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berkah ini, insyaallah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kota Padang, untuk bersama guru kita Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wa baraka lahu fi ilmihi wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, untuk mendengarkan penyampaian beliau dengan tema kewaspadaan orang yang beriman terhadap rayuan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tasdid, memberikan taufik kepada beliau untuk membahasnya, dan memberikan kepada kita taufik untuk mendengar dengan seksama, untuk menangkap dan menelaah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada beliau, Fadilatul Ustaz Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, falyatafaddal ma'juran mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. Beliau hafizahullahu ta'ala memulai dengan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, mengagungkannya, menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah, dan memohon perlindungan dari keburukan dan kejahatan amalan dan jiwa kita. Kemudian beliau bersyahadat, mengucapkan ikrar bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah Jalla fi'ula. Bersyahadat mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberi nasihat kepada umat ini dengan nasihat yang sempurna. Beliau telah menyampaikan dengan sempurna risalah, menunaikan amanah, bahkan meninggalkan umat ini di atas ajaran yang terang benderang. Malamnya bagaikan siang, tidak ada yang menyimpang dari syariat yang dijelaskan oleh Nabi, syariat yang terang, kecuali orang-orang yang celaka. أما بعد، فإن الله برحمته بهذه الأمة أتم لها الدين وكمل لها التشريع، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءت هذه الشريعة كاملة مكملة، ما من خير إلا وشرعه الله لهذه الأمة، وما من شر وفتنة وبلاء إلا وقد حذرها الله تبارك وتعالى منه، حتى قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك لنا شيئا من الخير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وقد حذرنا منه. فبين الله تبارك وتعالى وشرع لنبيه الدين وكل ما ينفع الناس في هذه الحياة وفي معادهم ومآلهم، كما حذرهم من الشرور والفتن والبلاء، حذرهم من الشيطان، وحذرهم من كيد أعدائهم من الكفار، وحذرهم من شرور أنفسهم، وحذرهم من البدع والأهواء. فما بقي من الخير شيء إلا وقد أرشد إليه وأمر به، وما بقي شيء من الشر إلا وقد بينه وحذر منه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya untuk umat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama, telah melengkapi untuk umat ini syariatnya. Agama disempurnakan, syariat dilengkapkan oleh Allah Jalla fi'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menurunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia beberapa bulan firman-Nya: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ini ayat turun beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Maka dengan itu syariat Islam telah sempurna karena disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali telah diterangkan, dijelaskan di dalam syariat Islam. Dan tidak ada keburukan, fitnah dan bala kecuali telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui setelah Nabi meninggal dunia dengan mengeluarkan pernyataan bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dari sisi kebaikan kecuali telah ia jelaskan, dan tidaklah meninggalkan keburukan kecuali telah ia peringatkan dan telah ia berikan ancaman-ancamannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini sempurna, maka tidak ada yang bermanfaat untuk kehidupan manusia di dunia ini maupun untuk kehidupan nanti di akhirat kecuali sudah ada jawabannya, sudah ada tuntunannya dari dalam agama Islam, dan tidak ada keburukan, fitnah, bala kecuali telah diperingatkan oleh agama ini. Syariat mengingatkan kita dari berbagai macam yang mudarat, memberikan peringatan kepada kita dari bala, memberikan peringatan kepada kita dari syaitan, mengingatkan dan memperingati kita dari musuh-musuh kita dan dari segala apapun yang berbahaya untuk umat ini baik di dunia dan di akhirat, sehingga agama ini sempurna. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ada di dalamnya keterangan, tidak ada keburukan kecuali sudah ada di dalam syariat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithuna ayyuha al-ikhwa fi hadhihi al-muhadara an janibin 'azimin min jawanib ash-sharr wal-fitnah حذر الله منه وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم منه وبين الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف نتوقع هذا الشر وهذه الفتنة ألا وهو فتنة الشيطان وكيده ومكره في إغواء الإنسان. وعنوان هذه المحاضرة هو تحذير أهل الإيمان من تلبيس الشيطان ومن كيده ومكره. فقد تضمن الكتاب والسنة هذا التحذير من الشيطان ومن كيده ومكره، وقد تنوعت الأدلة في بيان خطورة هذا العدو الذي ناصب بني آدم العداوة منذ أن خلق الله آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له، فسجدت الملائكة لآدم امتثالا لأمر الله، إلا إبليس أبى واستكبر وعارض ربه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم أخذ على نفسه العهود والمواثيق أن يضل آدم وبنيه وأن يمنيهم وأن يفتنهم وأن يغويهم. وهذا العدو قد بين الله عز وجل أمره وقص علينا خبره وبين لنا الوسائل في توقي فتنة هذا العدو. وقد صنف العلماء رحمهم الله كتبا في هذا الباب، كما صنف الإمام ابن الجوزي كتابه تلبيس إبليس، وصنف الإمام ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وصنف ابن قدامة ذم الموسوسين. وتضمنت أقوال العلماء نقل كثير من النصوص من الكتاب والسنة في بيان عظم كيد هذا الشيطان وكيفية توقي كيده ومكره بما بينه الله لنا في كتابه وأوضحه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. Pembahasan kita ma'asyar al-ikhwah pada tabligh akbar ini berkenaan dengan sisi yang penting dari sisi-sisi keburukan, fitnah dan kejahatan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jalla fi'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita sarana-sarana untuk menjaga diri, membentengi diri dari kejahatan syaitan, dari fitnah syaitan, dari fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan tadi. Sisi dari keburukan-keburukan yang telah dijelaskan oleh syariat adalah fitnah syaitan, bahaya dan kejahatan syaitan, makar dan tipu dayanya dalam menyesatkan dan menyengsarakan manusia. Judulnya dalam bahasa Arab, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, tahdhiru ahli iman min talbisi asyaitan, peringatan kepada orang-orang beriman dari tipu daya dan bisikan makar syaitan. Kemudian Al-Quran dan Sunnah, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalamnya sebagaimana telah kita sampaikan penuh dengan keterangan-keterangan ancaman-ancaman dari bahaya syaitan, dari tipu dayanya, dari makar-makarnya. Dan syaitan yang telah menegakkan permusuhan dengan manusia semenjak diciptanya Nabi Adam alaihi salam, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ternyata syaitan, iblis, tidak mau mematuhi perintah Allah, membangkang dari perintah Allah. Ya, para malaikat semuanya sujud kecuali syaitan atau iblis. Ia mengatakan, saya lebih mulia daripada Adam. Engkau cipta saya dari api dan engkau menciptanya dari tanah. Ia menganggap asal usulnya lebih mulia daripada asal Nabi Adam alaihi salam. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari bahaya syaitan, dari bahaya tipu dayanya, karena semenjak itu dia mengambil komitmen, dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk memperdaya manusia, untuk memusuhi manusia. Dan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Permusuhan ini juga telah ditegaskan oleh Allah, telah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari permusuhan syaitan dan juga menjelaskan cara-cara untuk membentengi diri dari bahaya-bahaya syaitan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan, menerangkan, mengarahkan dan membimbing kita untuk bisa terjaga dari bahaya syaitan. Para ulama kaum muslimin juga berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui karya-karya mereka. Banyak di antara mereka yang menulis khusus tentang ini. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menulis sebuah kitab namanya Talbis Iblis, tipu daya atau perangkap-perangkap iblis. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis sebuah kitab namanya Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan, memberikan pertolongan orang-orang dalam kesempitan dari gangguan dan bahaya syaitan. Ibnu Qudamah rahimahullah menulis kitab tentang ini juga, dengan judul Zammul Muwaswisin atau Muwaswasin, celaan untuk orang-orang yang diterperangkap waswas syaitan. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama, menukilkan nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah agar kita bisa mengetahui apa saja gangguan, apa saja tipu daya, makar dan jerat-jerat syaitan, dan bagaimana kita membentengi diri dari bahaya-bahaya tersebut. Ayuhal ikhwah, qabla al-hadith عن بيان تلبيس الشيطان وكيده ومكره بهذه الأمة، لا بد من الوقوف عند عدة مسائل هي بمثابة الأصول والقواعد التي يبنى عليها هذا الباب. المسألة الأولى أن عداء الشيطان قديم لهذه الخليقة، بدأ منذ أن خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد بين الله تبارك وتعالى متمسك إبليس في عدم السجود، وأنه الكبر والقياس الفاسد، فقال الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم بين الله لنا أنه قد أخذ على نفسه عهدا أن يغوينا، فقال الله عز وجل مخبرا عنه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد حذر الله عز وجل من إبليس وبين عداوته لنا، فقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau sebelum kita membahas tentang bahaya syaitan dan tipu dayanya, maka baiknya kita menjelaskan kepada semua bahwa ada kaidah-kaidah, ada pokok-pokok yang mesti kita pahami tentang pembahasan tipu daya syaitan ini, agar kita bisa mengetahui dengan baik begitu besarnya permusuhan syaitan kepada kita anak cucu Adam. Hal-hal yang menjadi kaidah penting untuk kita mulai pembahasan ini, yang pertama adalah bahwa permusuhan syaitan dengan manusia sudah mulai semenjak lama, sudah mulai ketika diciptanya Nabi Adam. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, semenjak dicipta Nabi Adam alaihi salam dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka semua malaikat pun sujud patuh kepada Allah, taat kepada perintah Allah, kecuali iblis dan iblis dari syaitan. Ia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketahuilah atau ingatlah, tatkala kami memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat pun semuanya sujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan adalah dia termasuk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Di ayat yang kedua ini masih ditegaskan oleh Allah bahwa iblis enggan, sombong, ingkar terhadap perintah Allah. Disuruh sujud tetapi dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pegangan iblis ketika tidak mau mematuhi perintah Allah. Apa alasannya? Alasan iblis, dan ini mesti kita perhatikan, alasan iblis sombong, ingkar, angkuh terhadap perintah Allah adalah dengki, ya, adalah dengki, sebagaimana dijelaskan atau karena kias al-fasid, dengan analogi yang rusak. Ia mengatakan ketika Allah bertanya, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday? Astakbarta am kunta minal 'alin?" Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Perhatikan, ini pegangan iblis sehingga dia membuat dia sombong kepada Allah, karena ia mengatakan ketika Allah bertanya, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku?" Kata iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau cipta saya dari api dan engkau cipta dia dari tanah." Jadi itu alasannya, alasan al-qiyasul fasid, ya, menganalogikan asal penciptaannya dengan asal penciptaan Nabi Adam, dan dia menganggap bahwa dia lebih mulia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian iblis mengambil komitmen di hadapan Allah, bersumpah, menyampaikan janji bahwa dia akan melakukan segala macam cara untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Di hadapan Allah dia mengatakan, qal fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma wala tajidu aktharahum syakirin. Di hadapan Allah, perhatikan, iblis mengatakan, "Ya Allah, lantaran engkau telah menyesatkan saya, menghinakan saya, maka saya akan duduk di hadapan mereka di setiap jalan-jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dan dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka nanti banyak bersyukur kepadamu." Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kita bahaya syaitan, bagaimana perjuangannya untuk menyesatkan kita, untuk menyengsarakan kita. Allah SWT mengatakan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa." Sesungguhnya syaitan bagimu musuh, maka anggaplah, bersikaplah kepadanya sebagai musuh. "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Perhatikan, perjuangan syaitan bermusuhan dengan kita untuk membawa sebanyak-banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ayo. المسألة الثانية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، كما دل على هذا الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وهو معتكف في المسجد، فقام يقلبها يعني يودعها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تمهلا، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية حتى لا يقع في أنفسهما شيء لرؤيتهما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني مثلك لا يحتاج أن يقول إنها صفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من امتثل هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكمة لماذا قال إنها صفية وهو رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. قال العلماء الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال أهل العلم إن هذا الجريان هو حقيقي، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهو يجري في العروق. وعلل بعض أهل العلم ما دلت عليه النصوص من ابتعاد الشيطان عن الصائم أن الصائم يضعف تدفق الدم في عروقه لعدم وجود الطعام، فيضعف جريان الشيطان في العروق. والله عز وجل إنما جعل هذا حكمة وابتلاء للناس من أن الشيطان يجري فيهم مجرى الدم من العروق، وهذا دليل على قرب الشيطان من الإنسان وعلى وقدرته على إغوائه، إلا من عصمه الله فإن الله لم يجعل له سلطانا على المؤمنين كما سيأتي. معاشر المسلمين والمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui sebelum membahas tentang bahaya syaitan, bahwa syaitan berada pada manusia di tubuh kita di tempat mengalirnya darah. Jadi kedekatan manusia syaitan kepada manusia ini luar biasa. Yajri majraddam, berada di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Ini yang perlu kita yakini. Nabi SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi, bahwa Safiyyah istri Nabi radhiyallahu anha menziarahi Nabi, mengunjungi Nabi di tempat dia i'tikaf di masjid. Nabi i'tikaf di masjid. Safiyyah istrinya radhiyallahu anha mengunjunginya. Maka Nabi SAW setelah selesai kunjungan mengantarkan Safiyyah, melepaskannya di luar masjid. Tiba-tiba dalam suasana yang agak gelap itu lewatlah dua orang dari kaum Ansar, laki-laki, dan mereka bergegas bercepat-cepat. Nabi SAW memanggil mereka kembali berdua, ala rislikuma, tahan langkah kalian dan datang ke sini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka berdua, ini Safiyyah, ini Safiyyah. Mereka heran dan mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Mereka mengucapkan subhanallah, heran, tidak mungkin orang sepertimu dicurigai. Karena Nabi SAW merasa ketika mereka melihat Nabi bersama wanita, mungkin saja ada anggapan-anggapan lain, maka itu ditutup oleh Nabi dan memanggil mereka kedua berdua dan mengatakan, ini Sofia, istri saya. Setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya syaitan mengalir atau berjalan di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, dan saya khawatir, kata Nabi SAW, syaitan membisikkan ke dalam hati kedua kalian keburukan. Kecurigaan yang tadi kita sampaikan di awal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan makna syaitan mengalir berjalan di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah ini adalah berjalan yang hakiki. Ini penjelasan para ulama. Yajri atau al-jarayan al-hakiki, yaitu mengalir di mana darah mengalir, berjalan di tubuh kita. Makanya syaitan ketika manusia sedang puasa, ketika manusia sedang berpuasa, kemampuannya untuk membisikkan, merayu dan menggoda lemah, karena aliran darah ketika berpuasa menyempit. Ini dijelaskan oleh para ulama. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberitahukan syaitan berada di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, menunjukkan betapa dekatnya syaitan dengan manusia, agar manusia itu berhati-hati dari ancaman bahaya, tipuan dan godaan syaitan. Masalah ketiga, أنه ما من رجل من بني آدم إلا وقد وكل به قرين من الملائكة وقرين من الجن، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإياك، يعني حتى أنت؟ قال: وإياي، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. وفي قوله فأسلم روايتان: فأسلموا بالضم من السلامة، أي فأسلم أنا من شره، وأسلم بالفتح من الإسلام، أي أن الشيطان الذي وكل بي أسلم، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. والقرين من الملائكة يأمر بالخير، والقرين من الجن يأمر بالشر، وهذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعانني الله عليه فأسلم، أي فأسلم أنا من شره على أحد المعنيين، أو فأسلم هذا القرين فلا يأمرني إلا بخير. وعامة الناس كل إنسان معه قرين يأمره بالشر، يأمره بالفتنة، إذا أراد أن يصلي يقول: لا لا تصلي، إذا أراد أن يتصدق يقول: لا تتصدق، إذا رأى منه عزيمة يقول له: دع هذا غدا، دع هذا بعد غد، يمنيهم بالعمل حتى يحول بينهم وبين العمل. Kaidah yang ketiga yang mesti kita ketahui dalam membahas bahaya syaitan, bahwa tidak ada seorang pun dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan menjadi qarinnya dari bangsa jin satu, dari bangsa malaikat satu. Qarinun minal jin wa qarinun minal malaika. Ada qarinnya dari bangsa malaikat dan ada qarin dari jin, dan ini wajib kita imani. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada dari kalian seorang pun melainkan Allah, atau melainkan telah ditugaskan dengannya untuk menjadi qarin satu dari jin dan satu dari malaikat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau juga? Kata mereka, bertanya kepada Nabi, engkau juga? Kata Nabi menjawab, saya juga. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya pertolongan. Allah telah menolong saya darinya sehingga dia atau fa aslamu atau fa aslama. Ada dua. Illa annallaha azza wa jalla a'anani alaihi fa aslamu. Itu yang pertama. Yang kedua fa aslama. Ada bedanya? Ada. Fa aslamu mimnya baris depan. Fa aslama mimnya baris atas dan maknanya berbeda. Untuk fa aslamu maksudnya Nabi SAW karena ditolong oleh Allah selamat dari gangguan jin tersebut. Sementara fa aslama maksudnya jin yang menjadi qarinnya Nabi masuk Islam. Dan ini didukung oleh riwayat setelahnya, Nabi mengatakan fala ya'murani illa bi khair. Sampai qarin dari jin untuk Nabi SAW itu tidak menyuruh kecuali untuk kebaikan. Untuk dua kemungkinan tadi, maka qarin jin untuk Nabi itu tidak menyuruh untuk yang baik, yang buruk-buruk, tetapi justru menyuruh Nabi untuk kebaikan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini semuanya terkait dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW. Ada qarin, tetapi qarinnya tidak bisa berbuat apa-apa. Qarin dari jin tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian untuk semua manusia ada qarin dari jin yang selalu berusaha untuk menggoda, memberikan angan-angan panjang. Ketika si manusia ini ingin sholat, maka dia mengatakan jangan sholat. Ketika orang ini ingin puasa, dia mengatakan jangan puasa. Ketika ingin melakukan berbagai macam kebaikan, dia mengatakan tidak usah, tidak usah, tidak usah. Diberikan angan-angan sehingga dia jauh dari ketaatan. Inilah yang menjadi keyakinan kita tentang permusuhan syaitan dengan manusia. Masalah rabi'ah, الوقوف عند معنى السلطان المذكور في قول الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فما هو حقيقة هذا السلطان؟ وهل السلطان منفي؟ هل سلطان الشيطان منفي عن بني آدم مطلقا؟ أم أن في المسألة تفصيل؟ الذي دلت عليه الأدلة أن في هذه المسألة تفصيل. أما المؤمن فلم يجعل الله تبارك وتعالى للشيطان عليه سلطان. قال تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذه الآية تدل على أن الله لم يجعل سلطانا للشيطان على عباد الله المخلصين الصادقين المتقين. وقوله إلا من اتبعك من الغاوين هذا يدل أن له سلطانا على الغاوين وعلى المنحرفين عن الدين. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أما معنى السلطان فقال مجاهد السلطان هنا هو الحجة. وقال ابن القيم والصحيح أن معنى السلطان هنا المنفي أنه لا طريق للشيطان على المؤمن لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. وهذا هو الصحيح أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان سلطانا على المؤمن لا من جهة الحجة، يعني الشيطان يوسوس وليس لديه حجة فيما يأمر به وإنما هي وسوسة. وكذلك لم يجعل له قدرة على المؤمن. وأما الكافر فقد دلت الآيات على أن للشيطان عليهم أن للشيطان على الكافر سلطانا، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ففي هذه الآية نفى الله عز وجل أن يكون للشيطان سلطان على المؤمن وعلى أهل التوكل، وأثبت أن للشيطان سلطانا على الكافر، وأن سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. والسلطان المثبت هنا في حق الكافر هو التسلط عليهم والقدرة على الكفار. وبهذا يتبين أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان حجة ولا قدرة على المؤمن. وأما الكافر فإن الشيطان يتسلط عليه، فإن الشيطان يتسلط عليه. ولكن دلت الأدلة على أيضا نفي السلطان عن الكافر، لأن إبليس يقوم خطيبا في الكفار ومن أغواهم بدخول النار، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان. إذن السلطان جاء مثبتا للشيطان في حق الكافر وجاء منفيا، فالمثبت هو قدرته والتسلط عليهم، والمنفي أي ليس له حجة. وبهذا يتبين أن الشيطان ليس له سلطان حجة لا على المسلم ولا على الكافر. وأما من حيث القدرة فإن له قدرة على الكافر وليس له قدرة على المؤمن. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kaedah yang keempat yang diatasnya kita bangun membangun kewaspadaan terhadap bahaya syaitan untuk orang-orang yang beriman, adalah menjelaskan atau mendudukkan makna dari kata sultan. Kalau bahasa kita sultan, ya, sultan berinjak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr: Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Kata Allah kepada iblis, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki atas mereka sultan. Engkau tidak memiliki, hai iblis, atas mereka sultan kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang riwayah, yang sesat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud sultan? Apa yang dimaksud dengan kata sultan dalam ayat tersebut? Apakah mutlak, kalau bahasa kita sultan itu kekuatan, ya, kekuatan, kemampuan. Kata sultan di ayat itu bahasa kitanya kekuatan dan kemampuan. Apa maksudnya? Apakah mutlak syaitan atau iblis tidak punya kemampuan menghadapi manusia, atau ada perincian? Apakah mutlak atau terperinci? Kata beliau, yang benarnya bahwa sultan ini mesti diperincikan atau dirinci. Kalau orang-orang yang beriman, nah, maka ini perinciannya. Untuk orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat, bahwa syaitan tidak memiliki sultan, tidak memiliki kemampuan terhadap mereka. Untuk orang yang beriman, mutlak syaitan tidak memiliki kemampuan terhadap mereka. Allah berfirman dalam ayat tadi, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki sultan atas mereka. Ini untuk orang yang beriman. Adapun untuk orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Ini untuk orang yang beriman ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki atas mereka sultan, dan cukuplah Rabbmu yang memberikan pertolongan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa syaitan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sultan untuk melawan mereka. Untuk melawan mereka. Adapun orang kafir, maka syaitan memiliki kemampuan untuk mencelakakan mereka. Lalu makna kata sultan ini, Mujahid mengatakan bahwa sultan adalah burhan atau hujjah, ya, kemampuan untuk dengan alasan-alasan bisa mengalahkan orang-orang beriman atau manusia secara keseluruhan. Kata Syekh atau kata Ibn Al-Qayyim bahwa yang benar sultan itu di sini yang dinafikan adalah tidak ada jalan bagi syaitan untuk orang yang beriman. Kemampuan bagi syaitan untuk melawan orang beriman baik dari sisi hujjah maupun dari sisi kemampuan, dari sisi konsep dan juga dari sisi kekuatan, syaitan tidak mampu melakukan apapun terhadap orang yang beriman. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, orang kafir sebagaimana tadi kita jelaskan, syaitan memiliki kemampuan tetapi dari sisi kekuatan, tetapi dari sisi hujjah dia tidak punya alasan apa-apa. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 100, atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Ibrahim, dari surat Ibrahim ketika iblis berpidato di hari kiamat kepada pengikut-pengikutnya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Di sini untuk orang kafir, pengikut-pengikut syaitan, syaitan mengatakan saya tidak punya sultan. Apa maksudnya? Padahal tadi orang kafir dia punya sultan. Kata beliau, kata Syekh, bahwa yang dinafikan sultan iblis untuk orang kafir itu adalah hujjah. Dia tidak punya banyak alasan untuk mengganggu, tidak punya banyak konsep, tetapi kemampuannya bisa. Karena orang kafir tidak punya kekuatan, maka dia lemah, sehingga syaitan mampu untuk menyesatkan mereka. Sehingga di hari itu syaitan mengatakan, kalau bukan karena kalian yang mengikut, maka saya tidak punya kemampuan. Jadi karena orang kafir itu yang patuh, yang lemah, sehingga syaitan berhasil menyesatkan mereka. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang kaidah yang keempat, makna kata sultan di dalam ayat tadi, bahwa sultan untuk orang yang beriman dinafikan, syaitan tidak punya kemampuan. Untuk orang kafir, syaitan memiliki kemampuan, kekuatan, tetapi hujjah tidak. Wallahu a'lam. Ba'da dhalik nantaqil ila bayani tariqi iblis في إغواء بني آدم، كيف يغويهم. ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا هذا في كتابه، وبيّن لنا خطاب إبليس لما أبى أن يسجد لآدم. قال إبليس، قال فبما أغويتني. قال العلماء نسب الغواية إلى الله وهو الذي ضل. وأبونا آدم لما أذنب ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كل من آدم وإبليس أذنبا، لكن آدم اعترف بالذنب واستغفر، وإبليس لم يعترف بالذنب ونسب الغواية إلى الله، ولهذا أضله الله. فكن أيها المسلم على طريق أبيك آدم، إذا أذنبت استغفر وتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. ولا تسلك طريق الشيطان فتقول بما أغويتني. إذن هذه أول شبهة لدى إبليس، قال فبما أغويتني. لاحظوا سياق هذه الآية العظيمة في بيان كشف إبليس لمخططه في أغواء بني آدم. قال فبما أغويتني، أي من أجل أنك أغويتني أو بسبب إغوائك لي سأنتقم من هذا الذي أغويتني بسببه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الأمر الأول. ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. النتيجة ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن إبليس هنا بين الطرق التي يسلكها مع بني آدم في إغوائهم، ثم بين النتيجة ولا تجد أكثرهم شاكرين. أول الأمور التي لبس بها الشيطان على بني آدم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والصراط المستقيم فسر كما في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فسر بالقرآن وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفسر بالإسلام وفسر بالخير. فالصراط المستقيم هو الدين وهو الأعمال الصالحة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن لهم في صراطك المستقيم في هذا الدين، كلما أرادوا طاعة سأقعد لهم في طريقها حتى أصرفهم عنها. ثم بين الأساليب وشدة مكر إبليس في بني آدم أنه لا يأتي من طريق واحد. قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال العلماء لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، قال من بين أيديهم من قبل الآخرة، يعني فيما يستقبلون، وذلك بأن يزين لهم التكذيب بأمور الآخرة والغيب، ومن خلفهم من أمر الدنيا بأن يزينها لهم. وقال بعض المفسرين العكس، من بين أيديهم أي من قبل الدنيا بتزيينها، ومن خلفهم من قبل الآخرة بالتلبيس عليهم فيما أخبر الله عز وجل عنها من أمور الغيب. وفي قوله من بين أيديهم قيل من قبل الحسنات، ومن خلفهم قيل من قبل السيئات بأن يأمرهم بها. وقال المفسرون في معنى وعن أيمانهم أي من قبل الحسنات بأن يأمرهم بتركها، وعن شمائلهم من قبل السيئات والمعاصي بأن يزين لهم فعلها. قال العلماء ولم يقل من فوقهم، لأن الله عز وجل من فوقهم لا يستطيع أن يأتيهم من فوقهم. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هذه النتيجة سينتهي إليها الناس، وهذا مما صدق فيه، فأكثر الناس هم كذلك، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا بين الله لنا هذا الخطاب من إبليس في كيفية إغوائه لنا، فتنبهوا، هذه خطة إبليس وهذا منهج إبليس في الإغواء. فإذا بين لك منهج الخصم في حربك فقد كفيت المؤونة في استكشافه. ما علينا إلا أن نحذر من هذا الكيد الذي أخبر الشيطان أنه سيغوينا به. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, setelah empat kaidah yang penting untuk kita ketahui sebelum membahas tentang kewaspadaan terhadap godaan iblis, maka kita masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini yang bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 17. Ini catat baik-baik. Surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kata Syekh, dalam ayat ini syaitan membuka rahasianya kepada kita. Dia menjelaskan bagaimana strategi untuk membawa manusia ke neraka sebanyak-banyaknya, dan dia juga menjelaskan hasilnya, tujuannya. Dalam ayat ini dijelaskan tujuannya oleh syaitan. Itu pelajaran pertama. Yang pertama, dari ayat Al-A'raf 17, syaitan menerangkan langsung kepada kita dan diceritakan oleh Allah kepada kita tentang bagaimana strategi, cara, langkah-langkah untuk melawan kita manusia. Yang kedua, syaitan menjelaskan tujuannya, yaitu jangan sampai kita banyak bersyukur kepada Allah. Wala tajidu, tidak banyak dari kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Faedah yang kedua dari ayat ini, bahwa di sini syaitan menisbatkan kesesatan yang dia alami kepada Allah. Dia mengatakan fabima alwaitani, karena engkau telah menyesatkan saya. Lihat bagaimana angkuhnya, lihat bagaimana sombongnya syaitan. Dia menasabkan kepada Allah bahwa Allah yang menyesatkannya, bukan. Dia berbeda dengan Nabi. Berbeda dengan Nabi kita. Manusia melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang oleh Allah, dia mengatakan betapa seriusnya dia ingin melawan manusia. Di setiap jalanmu yang lurus, perhatikan, semua yang berhubungan dengan agama Allah, di situ ada syaitannya. Semua yang berhubungan dengan perintah Allah, yang berhubungan dengan larangan Allah, di situ sudah ada syaitan untuk kebaikan dan perintah dia akan menghalang-halangi manusia berbuat ketaatan. Yang terkait dengan larangan dia akan mengajak dan menjerumuskan. La'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Sirataka al-mustaqim, kata beliau, ini ditafsirkan dengan Al-Quran, bahwa jalan Allah yang lurus adalah Al-Quran. Ada dikatakan juga Nabi SAW, dikatakan Islam, agama Islam, dan dikatakan juga Al-Khair, kebaikan, mencakup semua. Jalan Allah yang lurus mencakup semua agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari A sampai Z-nya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian syaitan atau iblis mengatakan ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, kemudian saya akan mendatangi. Tadi di setiap perintah, di setiap larangan, syaitan sudah ada di sana. Yang perintah menghalangi kita untuk melakukan, yang dilarang oleh Allah membawa dan menyeret kita untuk melakukannya. Sekarang dia langsung mendatangi. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ, saya akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Perhatikan bagaimana perjuangannya, bagaimana semangatnya untuk menyesatkan manusia. Kata para ulama, tafsir makna dari arah depan adalah tentang akhirat. Jadi dia datang untuk menyesatkan kita terkait dengan akhirat, agar kita manusia tidak mempercayai akhirat, mendustakannya, ya, tidak bersiap untuk beramal untuk akhirat. Sementara arah belakang yaitu dunia, setan datang dari arah belakang, maksudnya dari segi dunia, menghias-hiasi dunia untuk kita, menganggap dunia ini selama-lamanya, segala-galanya, sehingga kita atau seorang manusia mengisi semua hidupnya untuk dunia. Kemudian ada lagi yang menafsirkan kebalikannya, yang dari arah belakang itu akhirat, yang dari arah depan adalah dunia. Dan dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah kebaikan yang dihias-hiasi oleh syaitan, yang diburuk-burukkan oleh syaitan. Yang baik-baik nampak oleh manusia itu buruk, yang buruk-buruk terlihat oleh manusia baik. Ini maksud dari arah kanan dan dari arah kiri datangnya syaitan. Kata para ulama tafsir, tadi kan dari depan belakang, kanan kiri. Kata ulama tafsir, syaitan tidak mengatakan dari arah atas. Dia tidak mengatakan min fawqihim. Kenapa? Kata mereka, karena di atas manusia Allah. Dia tidak mampu untuk menghalang-halangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak bisa membatasi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang juga sangat penting, kalau rahasia musuh sudah nampak di hadapan kita, langkah-langkahnya, strategi-strateginya sudah dijelaskan di hadapan kita, maka tidak perlu kita mencari-carinya. Sudah, kita sudah siap untuk melakukan apa yang untuk menghindari apa yang dijelaskan oleh musuh itu sendiri dari strategi-strategi yang dia pasang, dan itulah yang ada pada syaitan. Langkah-langkahnya sudah jelas, strateginya sudah nampak, lalu tugas kita apa? Tugasnya jangan ikuti, jangan mengikuti. Wallahu'alam. من كيد الشيطان ما أخبر الله عنه في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال المفسرون استفزز يعني استهوي أتباعك وأولياءك من الإنس والجن. من استطعت منهم, ولم يقل الله عز وجل كل الناس, من استطعت منهم بصوتك مفسرون اختلفوا في هذا الصوت الذي يستهوي به الشيطان بني آدم، فقيل باللهو والغنى. هذه الأغاني الموسيقى هي من وسائل الشيطان في استفزاز بني آدم وفي استهوائهم. وقال بعض المفسرين كما قال مجاهد بكل صوت يدعو إلى المعصية، حتى دعاة الشر، دعاة البدع، دعاة الشرك، دعاة السحر، دعاة الشعوذة، دعاة المخدرات، دعاة الزنا، كل هذه أصوات أضافها الله للشيطان وأنه يستهوي بها بني آدم. وذكر الطبري أن المقصود بالصوت هنا هو كل صوت داع إلى الشر، ويشمل هذا الأغاني والمزامير، وكل داعية يدعو إلى الشر، وكل صوت فيه دعوة إلى الشر فهو من صوت إبليس ومن تلبيس إبليس. واجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني اجمع عليهم من جندك ركبانا ومشاة، وشاركهم في الأموال والأولاد. مشاركة إبليس للناس في الأموال والأولاد، قال المفسرون شاركهم في الأموال بأكل الربا، لأن الربا من كيد الشيطان، فالإنسان اللي يأكل الربا يجمع بين الحلال والحرام، فيكون إبليس قد شاركه في ماله بالمال المحرم. وقال بعضهم بالمحرم، وقال بعضهم باستباحة المحرمات، قال بعض العلماء شاركهم بأكل الربا، وقال بعضهم بأكل المحرم، وقال بعضهم استباحة المحرمات. وفي قوله وشاركهم في الأولاد، في الأموال والأولاد، قالوا مشاركة الشيطان في الأولاد بالزنا بأمهاتهم، يدعو زوجة الرجل أن تزني فيشاركه في هذا المولود الزاني، والزاني هو جند من جنود الشيطان. وقيل شاركهم في الأولاد أي بتربيتهم على الشر، فكل من علم ابنه شرا وفتنة فقد جعل للشيطان شركا في هذا الابن. وقال الطبري المعنى عام، فكل من عصى الله عز وجل في أبنائه في التسمية، كمن سمى عبد اللات وعبد العزة فقد جعل للشيطان شركا في ابنه، وكل من ربى أبناه على المعصية فقد جعل للشيطان شركا في أبنائه، وكل من وأد البنات وهو دفن البنات وهن على قيد الحياة فقد جعل للشيطان شركا في أبنائه، لأنه هو الذي أمرهم بوأد البنات وزين لهم ذلك. إذن هنا من كيد الشيطان أنه يستفزز الإنسان بالأصوات المحرمة، يشاركهم في الأموال والأولاد، فكونوا على حذر من استهواء الشيطان ومن أن يشارككم في أموالكم وأولادكم، فتكون الأموال والأولاد حجة عليكم تعذبون بها إذا جعلتم للشيطان فيها شركة. kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita bahas dari surat Al-A'raf tentang syaitan membuka rahasia strategi dalam memusuhi kita manusia. Tidak ada perintah agama kecuali syaitan sudah ada di sana, tidak ada larangan agama kecuali syaitan sudah ada di sana. Melupakan dari akhirat, menjauhkan dari hal-hal yang bermanfaat di dunia. Dan di ujung tadi, natijah hasilnya Tidak banyak dari manusia yang bersyukur kepada Allah. Dan itulah keadaan manusia. Dan maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, jika engkau jadikan jumlah banyaknya manusia sebagai standar kebaikan, maka engkau akan sesat dari jalan Allah. Karena keadaannya seperti yang diungkapkan oleh syaitan, bahwa hasil dari upayanya datang mendatangi manusia untuk menyesatkan dari segala arah itu sungguh sangat luasa, sungguh sangat luar biasa besarnya, sehingga banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang ayat yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita tentang makar syaitan, tipu daya syaitan, surat Al-Isra ayat 64. Jangan lupa ya. Al-A'raf ayat berapa? 17. Kembali diperhatikan, ditadabbur. Sekarang surat Al-Isra ayat 64. Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura." Ini juga perangkap-perangkap dan makar-makar syaitan. Allah berfirman kepada iblis, tipulah, rayulah siapa yang engkau mampu dari manusia. Ini diberikan kebebasan oleh Allah, sunnatullah, karena hidup ini ujian. Dengan suaramu, perhatikan, senjata yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, saut. Nanti akan kita jelaskan bagaimana jelaskan oleh Syekh. Kemudian yang kedua, wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika, dan kerahkanlah untuk melawan manusia bala tentaramu yang menggunakan kuda, ya, yang berkendaraan dan yang berjalan kaki. Pasukanmu yang berkendaraan atau yang berjalan kaki, kerahkan semua untuk melawan manusia. Dan senjata yang kedua di sini adalah wasyarikhum fil amwal, dan sertai mereka dalam harta-harta mereka, gabung dengan mereka dalam harta mereka. Kemudian sertai dan bergabunglah dengan mereka dalam anak-anak mereka. Nanti akan ada penjelasannya. Dan berilah mereka janji, dan tidaklah janji-janji syaitan itu kecuali menipu. Surat apa? Al-Isra ayat 64. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini makna istafziz adalah istahwi, bujuklah, rayulah. Silakan engkau menggoda. Diberikan kebebasan, diberikan kelapangan oleh Allah kepadanya untuk melakukannya. Manistata'ta minhum bisautika. Ini yang tadi. Apa yang siapa yang kamu mampu dari manusia dengan suara? Apa yang dimaksud dengan suara? Syaitan menggoda dengan suara. Kata para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan suara ini, suara syaitan, yang pertama adalah suara-suara sia-sia dan nyanyian. Billahwi wal ghina. Dan ini tafsir Qatadah. Jadi syaitan menggoda melalui suara-suara yang sia-sia dan juga suara nyanyian. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suara syaitan menggoda manusia adalah bi kulli sautin yad'u ila al-ma'siyah, semua suara yang tujuannya membawa kepada dosa. Makanya kata At-Tabari bahwa maksudnya adalah umum, semua yang suara yang membawa kepada kesesatan masuk dalam ayat ini. Suara syaitan, suara nyanyian, suara musik, suara orang-orang yang berdakwah kepada keburukan, suara yang mengajak kepada perbuatan zina, menghalalkan riba, pokoknya semua kesesatan yang bila ada orang yang menyeru kepadanya, maka seruan ini yang berupa suara dinamakan dengan suara syaitan. Kemudian ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika. Jadi Allah mempersilakan iblis untuk mengerahkan segala bala tentaranya, pasukan berkudanya ataupun pasukan yang berjalan kakinya, kerahkan semua untuk melawan manusia. Kata para ulama tafsir tentang khaili ini, khail ini adalah tentara yang berjalan, yang berbuat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjalan untuk berbuat maksiat adalah tentara Allah. Adalah tentara syaitan. Semua usaha yang menuju dosa dan maksiat adalah tentara syaitan. Kemudian campurilah, bergabunglah dalam harta dan keturunan. Kata para ulama tafsir, maksud dari bergabung dengan manusia dalam harta adalah memakan riba. Jadi syaitan bersama pemakan riba makan riba, karena dia yang membawa, dia yang mengajak untuk sama-sama makan. Dan ada yang mengatakan bahwa maksud dari berbaur bersama makan yang memakan makanan adalah memakan semua yang haram dan bukan hanya riba. Bukan hanya riba, menghalalkan semua yang haram. Maka yang menikmatinya bersama syaitan makan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk makan harta manusia dengan cara yang batin, berarti makan bersama syaitan. Berikutnya, bermusyarakah, bersyarikat dengan syaitan dalam keturunan. Kata para ulama tafsir, maksud yang pertama dari bersama dalam keturunan adalah zina. Adalah zina, perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah. Bila melahirkan anak ataupun tidak, maka ini bermusyarakah dalam mendapatkan keturunan. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah mendidik anak, ya, mendidik anak dengan pendidikan yang tidak dibenarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka bersama anaknya berarti dia bercampur dengan syaitan untuk mengurusi anaknya. Orang yang mendidik anaknya tanpa pendidikan agama dan anaknya berbuat dosa, maka syaitan bercampur dengannya, bergabung dengannya dalam anaknya. Dan bahkan menamakan anak dengan nama-nama yang berhubungan dengan syirik, menamakan dengan Abdul Lat, Abdul Uzza. Ini juga termasuk membunuh anak, membunuh anak hidup-hidup, membunuh dengan cara menguburkan hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ini juga termasuk gangguan syaitan, bercampurnya, bergabungnya syaitan bersama manusia perihal anak. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Nah, inilah para jemaah tiga upaya atau langkah syaitan untuk menyesatkan manusia: suara, harta, dan anak keturunan dengan penafsirannya tadi. والله أعلم. من كيد الشيطان ومكره ما بينه الله تبارك وتعالى لنا في قوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم قال الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قول الله عز وجل في قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هو ما ذكره في الآية السابقة: وشاركهم في الأموال والأولاد. في قوله لأضلنهم قال المفسرون: لأضلنهم عن الحق، يعني أصرفهم عن الحق. ولأمنينهم قال أهل العلم: يمنيهم بطول البقاء في الدنيا ويزين لهم تسويف العمل وتأخير التوبة. كيف يمنيهم؟ يمنيهم بطول البقاء في الدنيا. إذا جاء الشاب الآن يريد أن يستقيم على عبادة الله، يقول له الشيطان: ما زلت شابا والعمر طويل، وأنت ستعيش 70 سنة 80 سنة. فالآن الشباب يحتاج إلى أخذ فسحة وراحة ولعب، فدع العمل الآن، ستعمل غدا. فإذا تجاوز مرحلة الشباب وأراد العمل والتوبة قال له الشيطان لا، ليس الآن، دع هذا بعد الزواج. بعد الزواج تتزوج وتستقيم أمورك وتعبد الله. فإذا تزوج وأراد أن يعمل جاء الشيطان قال لا، الزواج الآن، الزوجة لها حاجات ولابد من الفسحة ولابد من مراعاة الزوجة، أجل هذا إلى 40. فإذا جاء 40 قال له الشيطان ما زلت قويا وأنت ستعيش 80 سنة، أجل إلى 60 وهو مرحلة نضج وقرب إلى الله. هكذا يمنيه إلى أن يموت وهو لم يعمل. وأنا دائما أقول أنا متأكد أنه ما مات مسلم وهو مصر أو قد أخذ العزيمة على أن يموت على المعصية، ولكن كان يقول غدا سأعمل، بعد غد سأعمل، إلى أن يموت وهو لم يعمل. فهذا معنى ولأمنينهم. بل الشيطان هذا كله نلاحظه، إذا أردت في أول النهار أن تقرأ القرآن قال أجل، النهار طويل، أجل بعد الظهر، تؤجل الظهر، يقول لا أجل بعد العصر، يأتي العصر يقول لا الليل أفضل للقراءة، تؤجل إلى الليل، قال لا نحن ما زلنا في أول الليل، هذا سيكون عند النوم، إلى أن تنام وأنت لم تقرأ. هذا معنى لأمنينه، كلما أردت شيئا من العمل إذا علمك وعرف منك الإصرار عليه يأتيك من باب الأماني. لا يقول الشيطان للرجل الصالح إذا أراد القرآن لا تقرأ القرآن، لا، يقول أجل، ليس الآن، بعد قليل، بعد ساعة، بعد نص ساعة، إلى أن ينسيه بعد ذلك العمل. في قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال المفسرون أي أنه أمرهم بأن يعلموا البهائم ويتخذوها للآلهة من السوائب والبحيرة وغيرها، فجعلهم يفعلون ذلك لهذا الأمر، أي أنهم اتخذوها قربان يتقربون بها إلى الشيطان، وأن جعلوها من هذه الذبائح الشركية التي صرفهم بها عما خلقها الله له من التصدق ومن الأضحية ومما يأكل. وليغيرن خلق الله، هذا من تلبيس الشيطان في أنه أمرهم بأن يغيروا خلق الله، فالمرأة تغير أعضاءها لتشابه الرجل، والرجل يغير ليشابه المرأة. ولهذا أفتى العلماء بأن هذه العمليات الجراحية التي يفعلها الناس لتغيير خلق الله فإن هذا من كيد الشيطان لبني آدم، فليكونوا على حذر من هذا الأمر. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tipu daya dan makar-makar syaitan yang lainnya dijelaskan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 119. Ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yad'una إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Ini luar biasa. Ayat ini juga menjelaskan tentang bahaya syaitan dan tipu dayanya, dan tidaklah mereka beribadah atau mengibadati melainkan syaitan. Ini penetapan Allah terhadap orang yang berbuat syirik. Syaitan yang membangkang, syaitan yang jahat. Lalu Allah mengatakan la'anahullah, Allah telah melaknatnya, melaknat iblis dan juga melaknat orang-orang yang menyembah iblis, syaitan. Lalu iblis berkata la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini luar biasa sombongnya iblis kepada Allah. Katanya kepada Allah, benar-benar saya akan mengambil dari hamba-hambamu bahagian yang pasti. Seperti yang ditegaskan di ujung ayat sebelumnya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, karena saya telah menyimpangkan mereka. Di sini dia tegaskan, saya akan menjadikan di antara hamba-hambamu ya Allah bahagian yang menjadi pengikut saya, yang saya sesatkan. Kata Syekh, nasiban mafruḍa di sini, bahagian yang pasti adalah seperti di ayat sebelumnya tentang bergabungnya syaitan dalam urusan anak, dalam urusan harta dengan manusia, dengan keterangan yang tadi telah kita jelaskan, bergabung dengan manusia dalam harta, dengan riba, harta yang haram dan seterusnya, bergabung dengan anak, dengan zina, dengan keterangan-keterangan tadi. Ini yang dimaksud dengan nasiban mafruḍa. Kemudian syaitan menegaskan kepada Allah wala udillannahum, dan niscaya saya akan menyesatkan mereka. Lihat bagaimana bencinya iblis kepada kita. Saya akan menyesatkan mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Nanti akan ada keterangan tentang ini. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Dan saya akan menyuruh mereka, memerintahkan mereka agar mereka memotong telinga-telinga hewan-hewan ternak. Nanti juga ada keterangannya. Dan saya akan menyuruh mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nanti juga ada keterangannya. Dan di akhir ayat ini Allah berfirman, wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain dari Allah, maka dia sungguh telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Kata Syekh rahimahullah, maksud dari wala udillannahum, ya, wala udillannahum, menyesatkan dengan menghalang-halangi manusia dari berbuat kebaikan, mengajak, menyeret, membujuk manusia untuk berbuat keburukan. Kemudian wala umanniyannahum, saya memanjangkan angan-angan mereka. Yang pertama, menjadikan mereka merasa bahwa hidup di dunia selama-lamanya. Jadi yang merasa bahwa hidup di dunia ini akan selama-lamanya, itu adalah perangkap syaitan, membuat dia tidak merasa akan mati atau bahkan tidak akan hidup kembali setelah mati. Seorang pemuda, dan ini realita, seorang pemuda yang masih belia ketika hendak istiqamah, ini anak-anak muda, ketika hendak ada keinginan keras untuk istiqamah menjadi pemuda yang saleh, ya, datang syaitan kepadanya dan mengatakan, udah, tunda sajalah, kamu kan masih muda, umurmu kan nanti sampai 70 tahun lamanya. Engkau masih 15 tahun, 16 tahun. Tidak usah sekarang repot-repot, tidak usah lelah-lelah dan bercapek-capek berbuat amal saleh. Tunggu nanti kalau sudah tua. Ketika pemuda ini sudah ada keinginan untuk menikah, dan ketika menikah dia ingin bertaubat dan ingin memperbaiki diri menjadi seorang suami yang baik, kata syaitan, urus dulu istrimu, bekerjalah sebaik-baiknya, nafkahi dengan sebaik-baiknya, dan tidak usah beribadah, tidak usah mengaji. Ya, kamu kepala keluarga, tulang punggung keluarga, bekerjalah mati-matian. Selalu diberi angan-angan. Setelah semakin tua, sudah berusia 40 tahun, datang setan lagi. Udah, tunda lagi. Nantilah sudah berumur 80 tahun. Terus begitu dan begitu, sehingga sampai meninggal dunia orang ini tidak beribadah. Padahal, dan ini saya sering sampaikan kepada kaum muslimin, kata Syekh, bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berencana mati dalam keadaan berdosa. Muslim akan, kalaupun dia bergelim dengan dosa, dia akan berharap matinya dengan mati yang baik, meninggal dalam keadaan yang baik. Tetapi syaitan telah memasangkan perangkapnya dengan angan-angan yang panjang ini. Maka hati-hati para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika hendak baca Al-Quran pagi hari, udahlah tunda nanti, siang hari sajalah baca Al-Quran. Ketika hendak baca Quran siang hari, nantilah sore. Kalau sore hendak baca Quran, itu enggak dikatakan nanti malam hari. Di pertengahan malam enak baca Al-Quran, akhirnya tertidur sampai subuh. Satu hari satu malam tidak baca Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan pernyataan syaitan, wala umanniyannahum. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata syaitan, wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Ini praktek kesyirikan di masa jahiliyah, itu menandai hewan ternak dengan memotong telinganya, yang mereka namakan dengan bahira, saibah, wasila dan ham. Ini semuanya menandai hewan ternak dalam praktek ritual kesyirikan. Kalau sudah dapat 5 ekor anaknya, nanti yang kelima ditandai ini untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi target syaitan, hewan ternak yang merupakan nikmat Allah dijadikan sarana untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ini juga perangkap syaitan, merubah-rubah ciptaan Allah. Merubah-rubah ciptaan Allah. Kata Syekh, ya. Syaitan berupaya membujuk-bujuk manusia untuk merubah-rubah. Seperti wanita merubah fisiknya agar bisa menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Dan ini merupakan perangkap syaitan. Atau juga merubah khisalul fitrah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan fitrah, yang seharusnya kumis dicukur ya, dipendekkan, ternyata dipanjangkan. Ini termasuk gangguan dan bujukan syaitan berdasarkan ayat di surah An-Nisa 119 tadi. Min kaidi syaitan ma dzakarahu al-Imam bin al-Qayyim rahimahullah في مدارج السالكين أن الشيطان له تدرج في دعوة الناس، لكن لا يسلك بهم مسلكا واحدا. فإن كان الكيد لعامة الناس بدأ بدعوتهم إلى الكفر والشرك، فأول ما يدعو الشيطان إليه هو الكفر والشرك الأكبر، وإذا ظفر بهذا جعل هذا الذي قبل منه جعله وليا مقربا. لكن إن لم يقبل منه هل يتركه؟ لا، إن لم يقبل منه الشرك دعاه إلى البدع، هذه مرحلة ثانية. إذا لم يقبل البدع دعاه إلى الكبائر، إذا لم يقبل الكبائر دعاه إلى الصغائر، إذا لم يقبل الدخول في الصغائر دعاه إلى الاشتغال بالمباحات، يعني حتى لا يفعل الطاعات، على الأقل يقول نشغله عن الطاعات، اشغله بالمباحات والتوسع فيها، فإن لم يظفر به ورأى أنه لا بد لهذا الإنسان من عمل وأنه سيعمل، شغله بالمفضول عن الفاضل، يعني بالشيء المفضول عما هو أفضل منه. هذا تدرج الشيطان مع من؟ مع عامة الناس، لكن أقوياء الإيمان والمؤمنون والصالحون لا يسلك معهم هذه الطريقة، بل على العكس، أول ما يبدأ بهم بشغلهم بالمفضول عن الفاضل، فإذا ظفر بهم دعاهم إلى المباحات، فإذا استجابوا له دعاهم إلى المباحات، فإذا استجابوا له دعاهم إلى الصغائر، فإذا استجابوا له دعاهم إلى الكبائر، ثم إلى البدع، ثم إلى الشرك. ولهذا تجد أن أهل الاستقامة إذا بدأ فيهم الانحراف والعياذ بالله، لا تجده اليوم يصلي في المسجد وغدا يكفر بالله، لا، اليوم يصلي في المسجد وغدا ينقص من العمل، بعد ذلك يشتغل بالمباحات، ثم بعد ذلك صغائر، ثم كبائر، ثم بدع، ثم كفر. إذن الشيطان كيده عظيم لهذا الإنسان، وله تدرج في دعوته، فعلينا أن نحذر. الشيطان لن يرضى منك أن تكون عاصيا، بل هذه مرحلة ودرجة يريد أن ينقلك بها إلى الكفر والشرك، ولا يهنأ حتى يوردك النار ويخلدك فيها، فكونوا على حذر. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit mengulang kembali ya, ayat-ayat atau penjelasan dari Allah dalam Al-Qur'an tentang perangkap-perangkap dan jerat-jerat syaitan, mulai dari surah Al-A'raf tadi, kemudian An-Nisa, kemudian yang terakhir tadi. Ini semua dari Al-Qur'an. Nah, sekarang Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala. Beliau menerangkan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi syaitan menyusun langkah-langkah untuk awam kaum muslimin, amatun nas. Secara umum manusia digunakannya langkah-langkah berikut ini. Yang pertama kali yang dilakukan oleh setan menggodanya, merayunya, membuat berbagai macam propaganda agar dia terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini untuk umum kaum muslimin. Jadi yang didahulunya adalah syirik pertama kali. Ya, dirajaknya untuk berbuat syirik dengan berbagai macam hiasan-hiasan, bungkusan-bungkusan, dan dibuatnya dia kufur kepada Allah. Kalau sudah berhasil, maka orang ini menjadi tentara yang paling dekat dengan syaitan, menjadi orang yang sangat disukai oleh syaitan karena berhasil dengan langkah pertama terjatuh kepada kesyirikan. Kalau tidak berhasil, orang awam ini terjatuh kepada kesyirikan, maka dia menggunakan cara atau langkah yang berikutnya, yaitu menjatuhkannya kepada perbuatan bidah, menyeretnya untuk berbuat bidah. Kalau ternyata orang awam ini juga tidak mau berbuat bidah dan tidak berhasil syaitan menyesatkannya untuk berbuat bidah, maka syaitan pindah ke perangkap yang ketiga, yaitu membujuknya, mengiming-imingkan dia untuk berbuat dosa besar. Ya, berbuat dosa besar. Kalau ternyata orang awam ini juga tidak mau dan tidak berhasil masuk ke perangkap yang ketiga ini untuk berbuat dosa besar, maka orang ini diturunkan lagi levelnya oleh syaitan ke perangkap yang paling rendah dari itu, yaitu membuat dia berbuat dosa kecil. Berbuat dosa kecil. Ini awam kaum muslimin ya. Kemudian kalau ternyata orang ini benar-benar berada di atas fitrah dan luar biasa ya, kecintaannya kepada Allah sehingga tidak bisa diajak untuk berbuat dosa kecil oleh syaitan, maka dia menyibukkannya, membuat dia sibuk dengan yang mafdul alal fadil, yang tidak memiliki keutamaan dari yang memiliki keutamaan dari ibadah. Yang lebih besar keutamaannya ditinggalkan, yang kecil keutamaannya ia sibuk. Ini perangkap berikutnya. Dan yang terakhir, kalau dia juga tidak bisa, dia sibukkan orang ini dengan perkara yang mubah dari yang sunnah. Nah, ini untuk ammatul muslimin. Tetapi kalau orangnya kuat imannya, jangan orang yang kuat iman merasa tidak diganggu oleh syaitan. Tidak, syaitan akan memusuhinya. Orang yang kuat imannya itu dimulai dari yang rendah. Perhatikan yang mengaji, dimulai dari yang rendah oleh syaitan, disibukkan dengan yang mubah-mubah. Kalau tidak berhasil, kalau sudah berhasil, disibukkan dia dengan yang sunnah, yang mafdhul dari yang fadil, yang lebih banyak yang tidak banyak keutamaannya sibuk dia, yang banyak keutamaannya tinggalkannya. Kalau berhasil juga ditambahkannya lagi, kemudian dimasukkannya untuk bisa berbuat dosa kecil. Oh, ternyata terperangkap juga, ditambahnya lagi naik ke perangkap yang lebih besar, dibuatnya berdosa besar. Kalau ternyata masuk juga orang yang kuat imannya ke dosa besar, dimasukkannya perkara bid'ah. Dan inilah langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia dengan dua versi. Umum kaum muslimin didului dari yang paling besar, kemudian menurun. Kalau yang kuat-kuat imannya yang sudah lama mengaji, dimulainya dari yang rendah, kalau berhasil naik ke atas, dan mungkin saja dia bisa terjurun kepada kekufuran dan kesyirikan. Seorang yang sudah awalnya rajin beribadah, sholat jamaah, bisa jadi dia meninggalkan sholat berjamaah dan berbuat dosa dengan perangkap-perangkap yang telah dijelaskan oleh syaitan. Maka kata beliau, syaitan tidak akan mungkin merasa cukup kita ini berbuat dosa besar, berbuat maksiat. Dia pasti akan berupaya untuk menjatuhkan kita kepada yang lebih besar sampai kita bersamanya di neraka kekal. Maka hati-hati kaum muslimin dari perangkap-perangkap syaitan. الشيطان لن يقف في إغواء هذا الإنسان إلى حد، فلو أنه سلك معه كل الوسائل وما استطاع أن يغويه، هل تظنون أن الشيطان سيدعه؟ لا، بل سيأتيه بالوساوس في الصلاة في العبادة. ومن كيد الشيطان أنه يوسوس للإنسان بانتقاض الطهارة. كثير من الناس يتوضأ ثم يرجع ويتوضأ مرة ثانية وثالثة ورابعة، حتى لربما خرجت الصلاة وهو ما زال يتوضأ، وهذا من تلبيس الشيطان. بعضهم يتوضأ وإذا بلغ إلى غسل الوجه قال أنت لم تسمي، فيرجع من جديد. فإذا بلغ قدميه قال أنت لم تمسح رأسك، أنت لم تمسح الأذنين، فيعيد. فهذا من كيد الشيطان للإنسان في الطهارة، حتى إنه يزين له أن تجديد الوضوء أنه أفضل. ولا نقصد بالتجديد المستحب إذا طال الفصل بين الوضوء والتجديد، ولكن يتوضأ قبل 5 دقائق ثم يعيد ويتوضأ، بل يوسوس للشيطان أنه قد خرجت منه ريح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وإن الرجل ليجد الأمر يعني الريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى شيء محسوس، إما رائحة أو صوتا. من تلبيس الشيطان على الإنسان إذا ما استطاع أن يغويه في الطهارة دخل عليه في الصلاة، حتى إنه يوسوس للناس الآن في تكبيرة الإحرام، وهذا ذكره ابن القيم، حتى إن الرجل يرفع يديه يقول الله أك أك أك أك، يكرر الكاف، فإذا أدخل أكثر من كاف ما تنعقد تكبيرة الإحرام، لأن الواجب أن يقول الله أكبر، فإذا قال الله أك أك أك أكبر أخرج الكلمة عن أصلها. وقد يبالغ في المد حتى يقول الله أكبر، وهذا ليس هو التكبير المشروع، قد يأتيه بالوسوسة في الفاتحة. ولهذا نسمع الآن بعض المصلين يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا من الشيطان. وجاءني رجل قال أنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، قلت لما؟ قال أحس أني لا أخرج الحروف. قلت اقرأ، فقرأ قراءة جميلة. قلت قراءتك جميلة وحروف كلها؟ قال لا، أنا أجد أني لا أحسن قراءة الفاتحة. قلت هذا تلبيس من الشيطان، يأتي للإنسان في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري الإنسان كم صلى. فإذا كيد الشيطان لا ينتهي لحد، ولا نجاة من كيده إلا بما دل الله عز وجل من الوسائل التي يكتفي بها الإنسان كيد الشيطان، وهو ما سنذكره الآن إن شاء الله في ختام هذه المحاضرة. كمسلمين كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala، intinya yang harus kita camkan dalam kehidupan kita bahwa syaitan yang menyatakan permusuhan dengan manusia itu tidak akan berhenti pada batas tertentu dalam menyesatkan manusia, dan tidak akan pernah berputus asa, dan tidak akan meninggalkan manusia begitu saja. Tidak akan mungkin meninggalkannya. Dia akan berupaya dengan seluruh kemampuannya untuk menyengsarakan dan mencelakakan manusia. Setelah kita ketahui tadi langkah-langkah yang dijelaskan oleh Allah dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian ditambahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan langkah-langkah yang lain, dengan urutan yang dari paling berat ke paling yang paling rendah, atau yang paling rendah ke yang paling berat. Di antara gangguan, bujukan dan tipu daya syaitan dalam memusuhi manusia, terutama untuk orang-orang yang rajin beribadah. Orang-orang yang rajin beribadah jangan merasa bahwa dia tidak akan, dia sudah selamat dari syaitan. Syaitan tidak habis cara, makanya dia menggunakan cara untuk memusuhi manusia yang rajin beribadah dengan al-wasawis, dengan was-was. Ini juga perangkap dan ini juga tipu daya syaitan, terutama untuk orang-orang yang beribadah. Ya, syaitan akan menanamkan was-was kepada orang yang beribadah, mulai dari taharah sampai salat dan ibadah-ibadah yang lain, ya, dan ibadah-ibadah lainnya terkait dengan taharah, ya, mulai dari niat. Dia membisikkan kepada orang yang berwudu itu, niatmu belum jelas belum sempurna. Bahkan ketika berwudu membasuh wajah, dia mengatakan kamu belum sah yang pertama. Yang kedua diulang lagi karena dia dikatakan belum sah wudunya. Membasuh wajahnya berkali-kali, ya, dengan anggapan bahwa yang sudah dilakukan belum sempurna. Dan ini was-was yang merupakan tipu daya syaitan. Ya, bahkan terkadang dibisikkan oleh syaitan kepada orang yang tahara ini bahwa memperbaharui wudu itu lebih utama. Ya, jadi barusan dia berwudu, kemudian sekarang dia berwudu lagi, padahal wudunya belum batal. Nanti 10 menit lagi dia berwudu. Ini adalah tipu daya syaitan, was-was dari syaitan. Mengulangi wudu setelah batal tidak apa-apa dan bahkan dianjurkan. Tetapi kalau belum batal diulangi, belum batal diulangi, ini merupakan was-was syaitan. Kemudian was-was syaitan juga ketika salat. Orang ketika mulai salat, ya, ketika memulai takbirnya, Allahu akbar. Baru setelah 10 kali baru bar. Allahu akbar. Dia merasa bahwa belum sampai pada apa yang diinginkan oleh syaitan, sehingga ungkapan itu tidaklah lafaz takbir yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah keluar dari asal Allahu Akbar dan tidak lagi maknanya itu. Bahkan dibisik-bisikkan, diberikan was-was oleh syaitan memanjangkan huruf matnya, ya, yang tidak panjang dipanjangkan. Allahu atau Allahu Akbar banyak dipanjangkan. Ini juga bertentangan dengan tuntunan syariat dalam memulai salat. Bahkan ketika baca Al-Fatihah datang setan untuk memberi was-was. Nah, ini penangkap untuk yang beribadah. Tipu daya setan untuk orang yang beribadah. Ketika baca Al-Fatihah, alhamdulillahnya diulang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini termasuk was-was setan dan ini perangkap setan untuk menjerumuskan manusia kepada penyimpangan. Kata saya pernah berjumpa dengan seseorang yang mengatakan kepadanya, saya tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ya. Lalu saya mengatakan, bisa, cobalah. Lalu dibacanya dan ternyata bacaannya bagus. Bacaan sebenarnya bagus, tetapi was-was syaitan yang menanamkan dalam hatinya bahwa dia tidak sah baca Al-Fatihahnya. Luar biasa perjuangan syaitan untuk membuat kita terjerumus kepada kesesatan. Dan bahkan termasuk bisikan syaitan, gangguan syaitan dalam sholat. Ketika seseorang salat diingatkan seluruh yang kita lupa, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, semua yang kita lupa, dan bahkan sebelum salat kita berupaya mengingatnya dan tidak berhasil ingat, dalam salat kita bisa ingat karena diingatkan oleh syaitan. Maka para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau orang sudah sibuk dengan sesuatu yang di luar salat, maka sampai-sampai dia tidak tahu berapa rakaat salatnya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, dari tipu daya syaitan, kecuali keterangan-keterangan yang tidak dijelaskan, disampaikan oleh agama, oleh Allah, oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW, tentang sarana-sarana yang akan insya Allah kita sampaikan berikut ini. Adhkur ala sabil al-ikhtisar ba'd al-wasail al-syar'iyyah لتوقي كيد الشيطان ومكره. منها أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها وقاية من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. مما يتوقى به كيد الشيطان الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقيه في الدين لا يستطيع الشيطان أن يغويه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قصة عجيبة للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، أنه جاءه الشيطان في المنام وقال: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. يقول: فقلت له، يقول عبد القادر أنه جاءني في المنام من قال لي: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. يقول: فقلت له: اخسأ، إنما أنت شيطان. فقال: ماذا قال الشيطان؟ قال: لقد نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذا الأمر أكثر من 70 عابدا. كثير من العباد الذين لبس عليهم الشيطان إذا بلغ مرحلة في العبادة يقول له الشيطان: أنت بلغت مرحلة اليقين، والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فخلاص إذا أتى اليقين انتهت العبادة ورفع التكليف، وهذا جهل، فإن اليقين المقصود به هنا الموت، كما جاء في الآية الأخرى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. نعم. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sarana atau langkah-langkah membentengi diri, menjaga diri dari tipu daya syaitan, yang pertama adalah berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. Telah aku tinggalkan pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian berpegang teguh dengannya maka selama-lamanya kalian tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah merupakan sarana yang paling kokoh, yang paling kuat untuk membentengi diri kita dari tipu daya syaitan. Yang kedua dari sarana menjaga diri dari gangguan dan tipu daya syaitan adalah memahami agama, al-fiqhu fid-din. Perhatikan baik-baik, memahami agama, paham terhadap agama. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan yang tidak ada batasnya, maka Allah pahamkan agama. Di antara kebaikan terlindung dari syaitan, terlindung dari godaan dan tipu daya syaitan, kebaikan. Maka caranya adalah memahami agama, dan memahami agama anugerah dari Allah. Syekh menambahkan cerita yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam rahimahullahu taala, tentang Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan paham agama. Bahwa beliau ketika tidur bermimpi datang kepadanya syaitan. Ya, kenyataannya syaitan yang datang. Lalu syaitan mengatakan: "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ya, sesungguhnya saya ini Tuhanmu, Rabbmu." Ya, dia datang mengaku sebagai Tuhan. Lalu dia mengatakan: "Sesungguhnya saya telah menghalalkan semua yang saya haramkan kepada selainmu." Ya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir: "Ikhsa, celakalah engkau. Sesungguhnya engkau adalah syaitan. Sesungguhnya engkau adalah syaitan." Mendengar pernyataan beliau, syaitan ini mengatakan: "Najauta minni bi fikhika fi diri." Engkau selamat dari godaan saya ini disebabkan pahamnya engkau dengan agama, dan saya telah berhasil menyesatkan sekian banyak ahli ibadah. sekian banyak ahli ibadah selama puluhan tahun dengan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memahami agama menjamin keselamatan kita dari tipu daya syaitan. Min al-wasail allati yatawaqqa biha kayd asy-syaitan ma dallat 'alayhi al-adilla min qira'ati ba'd al-ayat al-khassa ومنها ما جاء في قراءة آية الكرسي كما في حديث أبي هريرة وأن من قرأها كان في حفظ من الشيطان ومنها قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما في ليلة كفتاه قال بعض العلماء كفتاه في الأجر وقيل كفتاه من كل شر ومن ذلك قراءة المعوذتين وخاصة سورة الناس ففيها استعاذة من الشيطان ومن تلبيسه ومن مما يتوقع به كيد الشيطان ذكر الله كذلك قراءة البقرة جاء في الحديث أن أخذها البقرة وآل عمران أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة هذا في سورة البقرة ومما يتوقع به كيد الشيطان الذكر وجاء في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حين يمسي فيحز له من الشيطان حتى يصبح ومن قالها حين يصبح فهي حرز له من الشيطان حتى يمسي هذا الحرز أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقول في أول النهار بعد صلاة الفجر فهي حرز من الشيطان حتى تمسي وإذا قلتها في المساء هي حرز من الشيطان حتى تصبح كذلك الأدعية الحافظة كقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن بهما الحسن والحسين وكذلك قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى غير ذلك من الأدعية والآيات المحصنة من كيد الشيطان. Yang pertama tadi apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memahami agama. Dan berikutnya dari sarana-sarana agar kita terlindung dari tipu daya syaitan adalah membaca wirid-wirid baik dari ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh dalil maupun dari zikir-zikir dari hadis-hadis Nabi SAW. Terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, yang pertama kali masuk kepada sarana menjaga diri dari syaitan adalah membaca ayat kursi. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, membaca ayat kursi. Ya, karena membaca ayat kursi menjadi pelindung dari syaitan dalam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang sahih. Kemudian ayat yang berikutnya adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 285 286. Ya, itu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, membacanya menyebabkan kita dilindungi dari bahaya syaitan. Berikutnya membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat tiga surat yang ada a'udzunya. Dia masukkan di situ kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas dan secara khusus surat An-Nas. Secara khusus surat An-Nas. Kemudian membaca surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Ini juga termasuk penyebab dilindungi dari syaitan. Kata Nabi SAW, akhduha barakah, membacanya keberkahan, dan meninggalkan membacanya kerugian. Dan syaitan-syaitan yang jahat tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita membacanya. Kemudian secara umum, dari hal-hal yang melindungi kita dari syaitan adalah zikir, adalah berzikir. Di antara zikir yang dijelaskan oleh dalil yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dibaca pagi hari dan petang hari, perhatikan zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah familiar? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca pagi hari 100 kali. Maka di antara keutamaannya terlindung dari gangguan syaitan sampai petang hari. Bila dibaca seperti itu di petang hari, maka akan mendapatkan perlindungan dari syaitan sampai besok pagi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini juga zikir yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi dari berbagai bahaya termasuk bahaya syaitan. Kemudian lafaz berikutnya bismillahilladzi a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Perhatikan lafaznya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga a'udzu bikalimatillah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini bacaan zikir yang dibacakan oleh Nabi kepada dua cucunya Al-Hasan wal Husain. Dan yang lain-lain dari zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca agar terlindungi dari bahaya syaitan. Aidan mimma yatawaqqa bihi kaid asyaitan الرجوع للعلماء فيما يشكل فيما يعرض للناس حتى يوجه السائل إلى الحق وإلى الصواب. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا إني لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. كذلك مما يتوقع به كيد الشيطان لزوم المساجد، فإن الشيطان يفر من المساجد خاصة من الأذان، وإذا رفع الأذان تولى الشيطان وله ضراط. ومن الأماكن التي تكثر فيها الشياطين الأسواق، فإن الشيطان يعقد لواءه في السوق ويضل الناس. فليكثر المسلم من كثرة الجلوس في المساجد وفي حلق العلم ومجالسة الصالحين، وليبتعد عن أسباب الفتنة التي يعرض الشيطان فيها كما يقال بضاعته ويغوي الناس، ومنها الأسواق. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara sarana langkah-langkah untuk mendapat perlindungan dari syaitan adalah senantiasa merujuk kepada ahli ilmu, menjadikan ahli ilmu sebagai rujukan, terutama pada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui kedudukannya dalam perkara agama. Dan ini sangat luar biasa pengaruhnya, karena mereka yang akan menjelaskan, mereka nanti akan yang membimbing, mengarahkan kaum muslimin kepada sikap dan tindakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengungkapkan pernyataan yang luar biasa. Tidak ada seseorang yang kematiannya lebih disukai oleh syaitan daripada saya, ya, daripada meninggalnya seorang yang berilmu. Karena meninggalnya orang berilmu, syaitan suka. Sementara ahli ilmu, orang-orang yang baik, tentu menjadi musibah yang besar. Makanya lazimi ahli ilmu selalu berada dengan mereka. Kemudian di antara sarana untuk terlindung dari syaitan adalah melazimi masjid. Selalu berada di masjid, ya, membiasakan untuk banyak berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika azan dikumandangkan. Karena ketika azan dikumandangkan, syaitan melarikan diri menjauh dari masjid sampai mengeluarkan kentut saking ketakutannya, atau untuk merusak pendengarannya terhadap azan. Dan bahkan tempat yang mesti dijauhi agar kita terlindung dari syaitan adalah pasar. Karena pasar tempat yang paling disukai oleh syaitan, sementara rumah Allah, masjid, adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka mari agar kita bisa terlindung dari bahaya syaitan, membiasakan melazimi rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk belajar agama dan melakukan berbagai macam ibadah. Inilah di antara yang disampaikan tentang langkah-langkah sarana-sarana untuk terlindung dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita, dan beliau bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan pengikutnya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Jazakumullahu khairan atas ilmunya, Syekh. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yaqul jazakallahu khairan ala ma bayyanta min al-ilmi. Nas'alullah ta'ala an yajziyaka khairan mudha'afan. Yaqul istazin fi su'al. Sombong itu kan termasuk sifat syaitan. Al-kibr min sifati syaitan. Apakah sombong termasuk syirik kecil? Halil kibr min anwa asyirkil asfar. Dan bagaimana membentengi diri agar terhindar dari sifat syirik? Wa kaifa natakhallas min asyirki kullihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasal an al-kibr? Hal kibr min al-kibr min amal syaitan. Wa hal kibr min syirki al-asghar? Wa kaifa an-najah min? Al-kibr la shak annahu min kayd al-shaytan. Lian kull al-ma'asi hiya min kayd al-shaytan. Wal-kibr huwa bi an yara ar-rajul lahu manzilah fawqa an-nas. وهذا محرم ومنهي عنه، ونحن مأمورون بالتواضع لله عز وجل، لأن الإنسان إذا وفقه الله لخير فالفضل من الله، ولا ننسب الخير لنا كما قال قارون أوتيته على علم عندي، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هكذا يقول الله. فالكبر هو أعظم المعاصي بعد الشرك، ولهذا يقال أن أول من تكبر هو إبليس، والكبر هو أول معصية عصي الله بها، لأن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والكبر ليس هو من الشرك، ولكنه من أعظم كبائر الذنوب، والمسلم يجب عليه أن يتواضع لله، وأن يعلم أن ما وفقه الله إليه وما أعطاه من الخير فالمنة فيه لله، فيحمد الله ويتواضع والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد هذه الأمة وهو قدوتنا. أمره الله أن يبين للأمة أنه سيد ولد آدم فبلغ ذلك وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا فخرا ولكن أبلغكم ما أوحى الله به إلي. فهكذا إذا كان سيد ولد آدم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فخر، فمن الذي يفخر؟ لا يفخر إلا جاهل، ولا يجوز الفخر حتى بالإسلام. بعض الناس يقول نحن نفخر بأننا مسلمون، هذا لا يجوز، الفخر محرم، الإسلام منة من الله. ولو كان الفخر بالخير جائز لافتخر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم. نعم. Untuk pertanyaan yang tadi saya ulangi kembali. Kata yang bertanya, sombong itu kan termasuk sifat syaitan. Apakah sombong termasuk syirik kecil dan bagaimana membentengi diri agar terhindar dari sifat syirik? Syekh menjawab, benar, sombong merupakan sifat syaitan. Dan bahkan semua maksiat dari syaitan. Sombong artinya apa? Sombong adalah merasa bahwa si orang yang sombong ini memiliki kedudukan di atas manusia. Dan kita sebagai muslim diperintah oleh Allah untuk tawadhu, lawan dari sombong, untuk meyakini bahwa semua kelebihan, kebaikan, keistimewaan yang kita punya itu dari Allah. Dan tidak boleh kita menisbatkan apa yang kita punya dari keistimewaan dan kelebihan duniawi kepada diri kita dan bahkan agama. Kelebihan agama tidak boleh kita nisbatkan ke diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk hal yang seperti ini. Allah mengatakan ma asabakum min hasanatin faminallah. Apa yang kalian dapati dari kebaikan datang dari Allah. Dan apa yang kalian dapatkan dari keburukan dari oleh karena ulah kalian. Ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong adalah maksiat yang terbesar. Dosa besar yang besar. Dan bahkan dikatakan bahwa yang pertama kali berbuat sombong adalah iblis. Ya, adalah iblis. Yang mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jawaban beliau, sombong bukan syirik. Sombong bukanlah syirik. Tetapi sombong seperti yang tadi dikatakan adalah dosa besar yang besar. Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu bahwa dia sayyidu hadil ummah, pemimpin umat ini. Bahkan diperintah oleh Allah untuk mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala faqat. Saya adalah pemimpin manusia dan bukan berbangga-bangga. Nabi mengatakan bukan berbangga-bangga, menyatakan itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang sombong kecuali orang yang bodoh, karena dia menyombongkan apa yang tidak dia punya. Sementara kaum muslimin ya tidak dibenarkan untuk berbangga-bangga. Makanya ada yang mengatakan kita berbangga dengan Islam kita, ini perkataan yang keliru. Islam kita itu anugerah dari Allah, bukan karena kita. Bangga dengan Islam, bangga dengan untuk ilmu, bangga dengan pengajian, ini tidak boleh. Kita menasabkan kita sebagai yang memberikan perhatian kepada untuk ilmu dan kepada Islam kita itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam anugerah dari Allah, bukan karena kita. Nah, ini yang dijawab oleh beliau, wallahu a'lam. Syahadatul Muntazam. Sa'ilun yaqul dalam keterangan Ibnu Qayyim, perbuatan setan menyeret kepada bid'ah berada di posisi kedua setelah syirik. Seberapa besar dampak bid'ah sehingga harus berada di posisi kedua di atas dosa besar? Yaqul sa'il, zakar Ibnu Qayyim anna da'wata ila al-bid'ah ya'ti ba'da da'wa ila al-syirk. فماذا يعني شأن هذه البدعة حتى يجعله الشيطان في المرتبة التي بعد الشرك وليس الكبائر؟ يعني يسأل لماذا البدعة بعد الشرك ليس الكبائر؟ نعم، البدعة هي أعظم الذنوب التي يعصى الله بها بعد الشرك، بل إن البدع منقسمة إلى قسمين، منها ما هو كفر ومنها ما هو من قبيل الكبائر. فالبدعة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر لكنه أعظم الذنوب التي يعصى الله بها بعد الكفر. لماذا؟ لأن المبتدع ينسب بدعته إلى الشرع بخلاف العاصي. العاصي لا يقول إن معصيته أمر بها الشارع، وأما المبتدع يقول في بدعته أن الله أمر بها. ولهذا توبة العاصي أسهل من توبة المبتدع، لأن العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا أن يقلع، هو يعلم أنه عاصي، ليس بينه وبين التوبة إلا أن يتوب. وأما المبتدع يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن يعلم أنه مخطئ وأنه مخالف للسنة، والثاني أن يتوب من المخالفة. ولهذا كانت البدعة كما قال بعض السلف أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني لا يتاب منها أي أن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه محسن. Syekh menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi, kenapa syaitan meletakkan berdakwah menyeret manusia kepada bid'ah setelah syirik bukan dosa besar. Kata beliau, bid'ah merupakan dosa di antara dosa yang besar, ya, yang didurhakai Allah dengannya setelah syirik. Setelah syirik. Dan bahkan bid'ah ini dibagi oleh para ulama kepada dua bahagian. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjatuhkan kepada kekufuran, dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan. Jadi bid'ah itu ada yang mengkafirkan, ada juga bid'ah yang tidak mengkafirkan dan hanya sebatas dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebab yang kedua, karena orang yang berbuat bid'ah, ya, menasabkan, menisbatkan perbuatan bid'ahnya ke agama. Dia berbuat bid'ah dan dia mengatakan bahwa perbuatan bid'ahnya itu agama. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang mencuri lalu mengatakan saya disuruh agama mencuri. Ada? Tidak ada. Orang berbuat maksiat tidak mengatakan bahwa maksiatnya itu adalah agama dan Allah memerintahkannya untuk berbuat maksiat. Sementara yang berbuat bid'ah mengatakan perbuatan bid'ahnya adalah agama. Kemudian kata para ulama, taubat orang yang berdosa, berbuat dosa besar, itu lebih mudah daripada bertaubatnya orang yang berbuat bid'ah. Karena orang yang berbuat maksiat dosa besar itu tinggal bertaubat, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi, sudah selesai taubatnya. Sementara orang yang berbuat bid'ah yang mesti dia lakukan pertama kali, meyakini apa yang dia lakukan dari perbuatan bid'ah itu adalah kekeliruan. Ini yang harus dimunculkan pertama. Dia harus meyakini bahwa dia telah melakukan dosa besar, yaitu perbuatan bid'ah. Yang kedua barulah menyesali. Ya. Karena kalau dia meyakini masih bahwa itu perbuatan baik, belum bertobat. Makanya kata para ulama, syaitan lebih menyukai, iblis lebih menyukai pelaku bid'ah dari orang yang berbuat dosa besar lantaran ini. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik, Syekh, bagaimana cara keluar dari kebiasaan berzina dikala sendiri, sedangkan sudah ditempuh dengan berpuasa, berdoa, dan menjaga pandangan, namun tetap terjatuh dosa yang hina ini? Afwan, tolong doakan ana terhindar dari kebiasaan dan dijauhi dari dosa ini. Jazakallahu khairan. Yaqul sa'il, ya Syekh, kaifa at-tariqa ila an-najah min irtikab az-zina inda al-khalwah ma annahu qad badala juhdan li tarkiha min as-siyam والدعاء وحفظ النظر يعني يحفظ نفسه من إطلاق النظر لكن لا ينجح من ترك الزنا وله طلب بأن تدعون لي حتى ينجيني الله من هذه الجريمة أو الفاحشة. أولا، المسلم هو ضعيف بنفسه إن لم يوفقه الله، فعلى هذا الأخ أن يتضرع لله عز وجل أن يجنبه المعاصي من الزنا ومن غيره، وأن يكثر من التضرع لله عز وجل أن يتوب عليه، لأن الله عز وجل قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلا يتوب العبد حتى يتوب الله عليه. فالتوبة على قسمين: توبة من العبد لربه، وتوبة من الرب على عبده. فتوبة الله تتعدى بعلى، يقال تاب الله على فلان، وتوبة العبد تتعدى باللام، يقال تاب العبد لربه. والله عز وجل قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإن لم يتوب الله عليك لا يمكن أن تتوب، فسأل الله أن يتوب عليك، ثم ابذل الأسباب في الإقلاع عن هذه المعصية بترك الأسباب المؤدية إليه من غض البصر والصيام. وإن كنت غير متزوج فيجب عليك الزواج، يجب عليك الزواج، الزواج يجب عند خشية العنت وأنت قد وقعت في المعصية، فيجب عليك أن تتزوج وتستكفي بالحلال عن الحرام. ومن أسباب توقي هذه الجريمة الابتعاد عن أصحابها الذين يدعون إليها، وإذا كانت لك بهم صلة حتى بوجود الأرقام فامحوا أرقامهم من جوالك، من الأصدقاء الذين يزينون لك هذه المعصية، ومن النساء اللاتي تتصل بهن من خلال الجوال، وأكثر من صحبة الصالحين الذين يرشدونك إلى الطاعة ويوجهونك إليها ويحذرونك من المعاصي. وأخلص العبادة لله، فإن الله قال في يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. المخلصين فيها قراءتان: المخلصين والمخلصين، فالمخلصين الذين أخلصوا العبادة لله، والمخلصين الذين اصطفاهم الله لدينه وعبادته. وأكثر من العبادة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والقرآن يقوي الإيمان، وبذكر الله تطمئن القلوب، وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الله إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة، كما جاء في الحديث. فإذا فعلت كل هذه الأسباب بإذن الله سيرزقك الله الهداية وستقيم على طاعة الله. ثم قبل هذا وبعد، أنا دائما أقول لمن تحدثه نفسه بارتكاب معصية أن يقف هذا الموقف. إذا حدثك الشيطان بارتكاب معصية جرب أن تدخل يدك في فرن الغاز الآن في البيت الذي نضع فيه الخبز نضع فيه الطعام، هل تستطيع أن تدخل يدك في هذا التنور 5 دقائق وهو مشتعل؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تقبض على الغاز وهو مشتعل ثواني؟ ما تستطيع. فإذا كنت لا تستطيع على نار الدنيا فاعلم أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 70 ضعف. وهذه المعصية التي يحدثك الشيطان بها هي طريق إلى النار. فإذا كنت لا تطيق نار الدنيا لمدة دقائق فكيف تعرض نفسك لنار الآخرة وهي أعظم من هذه النار 70 ضعف، وأن الناس يدخلون فيها ويخلدون إذا دخلوها بالكفر، وقد يلبث الرجل فيها 1000 سنة كما قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. Syekh hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tadi dengan mengatakan, yang pertama, seorang muslim dengan dirinya sebagai pribadinya lemah. Kita sebagai seorang muslim lemah selama Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik untuk kuat. Jadi taufik dari Allah yang menjadi standarnya. Maka untuk saudara yang bertanya, saya menasihati agar tetap memohon dengan sangat kepada Allah untuk dijauhkan dari maksiat. Untuk memohon dengan sangat agar dijauhkan dari maksiat. Memperbanyak tadarru', meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberinya kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bertaubat yang berbuat dosa, "Tsumma taba 'alaihi liyatubu." Makanya taubat ini ada 2 sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, taubat dari Allah. Allah yang memberikan taufik untuk bertaubat pada seorang hamba, dan ini kata taubatnya digunakan kata Allah, taballahu alaih. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada seorang hamba yang berdosa untuk bertaubat. Yang kedua, yaitu taubat seorang hamba kepada Allah, di mana diungkapkan dengan kata-kata liyatubu, yatubu ila lillah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua-dua sisi, taubat dari Allah dan taubat dari hamba, dan ini harus ada kedua-duanya. Iya. Maka harapan saya kepada saudara ini untuk selalu meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk bertaubat yang dari Allahnya. Kemudian yang kedua, dari dirinya untuk menerapkan, membuktikan bahwa dia benar-benar taubat, melakukan segala sarana untuk jauh dari dosa tersebut, meninggalkan sebab-sebabnya, menjaga pandangan mata, menahan kemaluan, menahan pandangan mata dengan berpuasa. Dan kemudian beliau mengatakan dan sangat menegaskan, kalau memang dosa itu sudah engkau lakukan dan bahkan engkau sudah melakukan sarana-sarana yang tadi dan engkau masih melakukan, maka engkau sudah wajib menikah. Wajib menikah, kata beliau. Dan yang kedua, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. yang membawa engkau untuk berdosa. Sarana-sarana untuk berzina, jauhi. Kemudian juga menjauhi teman-teman yang berhubungan denganmu, yang ketika engkau bersama mereka engkau kembali terseret untuk berbuat zina di waktu engkau sendiri. Maka jauhi teman-teman tersebut dengan semua kontak-kontaknya dihapus. Begitu juga wanita-wanita yang selalu engkau hubungi untuk berbuat zina, hapus dari catatan, hapus dari hidupmu, hapus nomor-nomor dan hal-hal yang lain yang ada di dunia maya ataupun di dunia nyata. Putuskan hubungan dengannya agar engkau terhindar dari dosa tersebut. Kemudian kata beliau, upayakan untuk berteman dengan teman-teman yang saleh, yang akan menunjukkan kamu jalan yang baik, mengarahkan kepada tuntunan, mengingatkan kamu dari perbuatan maksiat dan bahaya-bahayanya. Kemudian kata beliau, berupaya untuk selalu ikhlas dalam beribadah, selalu ikhlas dalam beribadah, dan dalam meninggalkan perkara-perkara yang dosa juga ibadah. Maka ikhlas dalam hal itu, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keikhlasan ini dalam ayat tentang Allah menjauhkan seseorang dari perkara buruk dan perbuatan keji dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mukhlisin dan mukhlasin. Ada dua, mukhlisin dan mukhlasin. Mukhlisin, upaya dari dia untuk selalu mengikhlaskan segala usahanya mengharapkan ridha Allah, dan dia juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak salat, ini juga sarana. Membaca Al-Quran, menundukkan hati, membuat kita selalu berada di tengah-tengah, di atas ridha Allah. Memperbanyak zikir, ya. Dan berteman dengan yang baik. Kata beliau, sebelum dan sesudah yang tadi, saya selalu mengatakan kepada orang yang hendak berbuat dosa agar menanyakan atau menanyakan seleranya, kesiapannya. Sebelum engkau melakukan dosa yang hendak engkau lakukan, cobalah masukkan tanganmu ke api yang sedang ada di tungku untuk masak makanan. Dekatkan tanganmu. Mampukah engkau mendekatkan tangan di api tungku, kompor? Kalau kamu merasa panas, maka bayangkan api neraka nantinya yang lebih besar, lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau seandainya engkau berdosa, kemudian kamu dimasukkan ke neraka. Bila hanya satu hari saja engkau masuk neraka, tetapi hari di akhirat itu satu harinya 1000 tahun di dunia. Mampukah engkau bertahan dengan dosamu itu? Maka upayakan untuk bisa terhindar dari dosa, mengingat dampak, akibat dan hukuman yang engkau dapatkan bila Allah tidak mengampuni. Ya, Allah. Yaqul sa'il, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, insyaallah Syekh sehat dan panjang umur serta berkah. Semoga kami dapat menimba ilmu dari Syekh yang mulia. Tanya Syekh, Nabi Adam keluar dari surga karena makan buah terlarang di surga. Apa tindakan Nabi Adam itu, takdir Allah atau rayuan syaitan? Takdir Allah atau rayuan syaitan? Yaqul sa'il fil bidayah yarju lakum nusihat wal afiyah wa tulil umur fil barakah wa hatta na'khudha min ilmikumul kathir. Summa yas'al Nabiullah Adam ukhrija minal jannah bisababi aklihi لما ينهى أكله في الجنة. عاد السؤال بالعربي لا تدخل فيه. أكل آدم من شجرة وأخرج من الجنة. هل ارتكاب هذا تقدير من الله أو بإغواء الشيطان؟ هو بإغواء الشيطان وبتقدير من الله، لا تعارض بينهم. إغواء الشيطان بتقدير من الله، فالله عز وجل نهاه عن الأكل من الشجرة وزين له الشيطان الأكل من الشجرة فأكل منها، فإغواء الشيطان له هو سبب لوقوعه في المعصية، وهو مقدر من الله عز وجل. ولهذا قال آدم في محاجته لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. Kata Syekh menjawab pertanyaan tadi bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah godaan dan rayuan syaitan dan juga takdir dari Allah, tidak bertentangan, dan berkumpul padanya kedua hal tersebut karena dia melakukannya disebabkan oleh rayuan syaitan, dan dia sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan kejadian itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum dicipta alam semesta 50,000 tahun lamanya. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika bercerita tentang dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam, ya, lalu Nabi Adam mengatakan, apakah engkau mencela saya untuk perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum saya dicipta? Lama, kata Nabi kita Muhammad SAW memberikan ulasan, fahajja Adam Musa. Nabi Adam menang dalam beralasan dengan kepada Nabi Musa. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadian itu adalah takdir dari Allah dan disebabkan oleh bujuk rayu syaitan. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya supaya tidak terjerumus di dosa yang sama secara berulang-ulang? Bagaimana caranya supaya tidak terjerumus ke dosa yang sama secara berulang-ulang? Yaqul sa'il, mat tariqah ila adam itrikabil zambil muayyan mukarraran. At-tariqah huwa at-taubah an-nasuh. Faman taba taubatan nasuhan fa innahu la yarji'u ila adh-dhunub. ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يتوب العبد من الذنب ولا يرجع إليه، وهذا يرجع إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. متى ما عظمنا الله فإن الذنوب ستنتهي. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. Cara untuk tidak terjerumus ke dosa yang sama berulang-ulang, jawaban beliau adalah dengan taubat nasuha. Barang siapa yang bertobat dengan taubat nasuha, maka besar kemungkinan dia tidak akan kembali berbuat dosa. Makna taubat nasuha adalah bertobat dari dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan ini kembali kepada pengagungan terhadap Allah. Bila seorang muslim benar-benar mengagungkan Allah, maka sulit baginya untuk mendurhakai Allah, untuk berdosa kepada Allah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, apabila engkau hendak berbuat dosa, maka jangan lihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah siapa yang engkau dosai. Siapa yang kita dosai? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha keras siksanya. Ini jawaban beliau, wallahu taala alam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berakhir sudah dengan selesainya jawaban pertanyaan yang terakhir tadi. Acara kita pagi menjelang siang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberkahi, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaik dari kebaikan tersebut, dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kasih sayang dan taufiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am